الله تعالى بفرمان سماعون للكذب أكالون للسحت. Siapa yang dimaksud dengan سماعون للكذب أكالون للسحت؟ Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan dan memakan barang haram. Kembali kepada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-41, di mana Allah Azza wa Jalla mengademkan perasaan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap sikap dua kelompok munafiqin bangsa Arab dan munafiqin bangsa Yahudi. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah, beliau menghadapi tiga kelompok manusia. Yang pertama mukmin, yaitu para sahabat, baik mukmin dari kalangan orang Arab dari Makkah hijrah ke Madinah, begitu pula penduduk asli Madinah, dan sebagian kecil dari orang Yahudi yang kemudian masuk ke dalam Islam. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang-orang kafir yang jelas-jelas menolak untuk beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan Arab maupun Yahudi, Bani Israel. Yang kafir dan mukmin jelas bagaimana menyikapinya. Tetapi kelompok ketiga ini yang sulit untuk menyikapinya. Maka Allah Azza wa Jalla banyak menurunkan ayat berkaitan tentang orang munafik lebih banyak daripada berkaitan tentang orang kafir. Karena menyikapi orang kafir sudah jelas. Adapun menyikapi orang munafik berkaitan dengan perkataan beriman dan hatinya kufur, maka sangat diperlukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang menguasai hal-hal gaib. Karena berkaitan dengan isi hati, sesuatu yang gaib, tidak bisa dipelajari rumusnya, tidak ada rumus tertentu untuk bisa mengenali isi hati orang. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim banyak menyingkap isi hati orang munafik. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla dalam ayat ke-41 yang sudah kita pelajari, bahwa orang munafik dari kalangan Arab maupun dari golongan Bani Israel memiliki pola sikap yang sama. Di antara sikap mereka adalah dijelaskan pada ayat ke-42 ini, sama'una lil-kadzib akaluna lis-suhd. Orang-orang yang senang, gemar mendengarkan kebohongan-kebohongan dan memakan harta haram. Para ulama ahli tafsir di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah para pemimpin, tokoh Bani Israel. Mereka memanfaatkan kebodohan orang-orang Arab maupun kebodohan dari Bani Israel sendiri. Pemimpin mereka senang mendapatkan rishwah. Apa itu rishwah? Sogokan. Jadi kasus-kasus yang sampai kepada mereka dan dihadapkan pada peradilan tokoh-tokoh Bani Israel dimanfaatkan. Kalau kita dapati sekarang peradilan di Indonesia penuh dengan mafia, mafia peradilan, di mana fakta dan kebenaran dibolak-balikkan untuk kepentingan mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan pribadi. maka sudah ada nenek moyangnya, yaitu dari Bani Israel. Fa in ja'uka fahkum bainahum wa aw a'rid anhum. Karena mereka senang untuk membolak-balikkan fakta dan memakan riswah, sogokan-sogokan. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di Madinah dan ditokohkan pula tokoh Bani Israel, ketika mereka melakukan zina atau melakukan pelanggaran-pelanggaran besar seperti pembunuhan, mereka mencoba untuk mencari celah hukum dari orang Islam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ja'uka, kalau orang-orang munafik baik dari orang Arab maupun Bani Israel datang kepadamu wahai Muhammad, untuk apa? Untuk mengadukan suatu kasus. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Fahkum bainahum aw a'rid 'anhum." Kamu diberi pilihan. Dua option. Kamu boleh putuskan hukum antar mereka, walaupun yang berkasus ini antar orang Yahudi. Antar orang Yahudi berkasus, yang satu membunuh yang lain, kemudian kasus itu dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diberi pilihan. Kamu boleh mengadili mereka dan memberikan keputusan, au a'rid anhum, atau kamu berpaling, tidak mau memberi keputusan. Kenapa begitu? Karena diberikan keputusan hukum atau tidak, mereka orang munafik itu mencari celah. Mana yang paling enteng di antara dua hukuman, dan bila perlu tidak ada hukuman. Maka kalau hukuman itu kiranya memberatkan, maka mereka tidak akan ikuti, tidak akan taati. Jadi sudah ada itikad tidak baik. Dari awalnya memang bertanya, mengadukan kasus itu cuma sekedar coba-coba. Sebagian orang zaman sekarang juga kalau datang ke ustadz itu, ada yang bertanya cuma coba-coba. Kira-kira jawaban ustadz menguntungkan saya apa enggak? Kalau kira-kiranya jawabannya itu menguntungkan saya, dipakai. Tapi kalau sekiranya tidak, maka dia akan mencari majelis banding, naik banding ke ustadz lain. Suatu kali saya pernah ditelepon oleh seorang ibu rumah tangga mengadukan permasalahan dalam keluarganya, yaitu masalah warisan. Ibu ini begitu semangatnya bertanya, sampai hampir setengah jam dia bertanya lewat telepon. Kasusnya adalah mereka 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dia tanyakan, bagaimana bagian warisan kami para wanita yang 3 orang dan saudara kami yang 2 orang laki-laki. Saya katakan sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam surah An-Nisa. Apa? Lidzakari mislu hadzir unsayi. Anak laki-laki memiliki bagian warisan 2 kali bagian perempuan. Dia tidak terima. Dia bertanya tapi tidak terima dan mendebat, malah mendebat. Lama, sampai setengah jam. Akhirnya saya dengerin aja daripada capek. Ini modelnya orang bertanya mencari celah, mana yang paling enak menurut dia. Kesimpulan akhir dari pertanyaan itu, dia katakan, kalau begitu saya akan cari jawaban dari ustadz lain. Jadi naik banding ceritanya. Hakim yang satu ini tidak bisa dipakai keputusannya. Baik ibu, saya hanya mengingatkan ancaman Allah Azza wa Jal jika ibu memang memilih jalur yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan saya tidak bisa memaksa ibu untuk mengikuti apa kata saya. Silakan. Model-model seperti ini lebih sering diketemukan lagi ketika hukum syar'i dibahas. Ini perintah, hukumnya wajib atau sunnah. Ini larangan, hukumnya haram atau makruh. Tatkala dikatakan bahwa perintah ini hukumnya sunnah, maka komentarnya, ah kan cuma sunnah. Jadi sunnah adalah cuma-cuma. Cuma sunnah ini kok, ya udahlah, cuma sunnah. Begitu berbicara tentang larangan, larangan itu terbagi ke dalam dua hukum. Hukum yang pertama haram, hukum yang kedua adalah makruh. Ketika dikatakan ini pendapat ulama, hukumnya apa? Makruh. Oh, cuma makruh. Enggak sampai haram ya. Ya udahlah, cuma makruh ini kok enggak apa-apa lah gitu. Selalu mencari celah mana yang paling enak di antara hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ini salafnya salaf-salaf. Bukan salaf saleh. Salaf-salaf dari mana? Dari golongan munafikin, baik dari golongan Bani Israel maupun orang Arab. Maka dari itu Allah Azza wa Jal memberikan bimbingan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Allah sudah tahu isi hati mereka. Kalaupun mereka diberi keputusan hukum, toh kalau tidak menguntungkan buat mereka, mereka akan tinggalkan. Maka kata Allah Azza wa Jal di sini apa? Fahkum bainahum aw a'rid anhum. Silakan kamu beri keputusan atau tolak. Kamu tidak usah memberikan keputusan apa-apa. Maaf, tidak siap memberikan hukum. Tidak siap menjelaskan hukumnya. Ini hanya berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Kalau kita bagaimana? Seandainya kita tahu hukum suatu masalah, dalilnya tahu, penjelasan para ulama kita sudah tahu, kemudian kita ditanya, apakah kita diam saja dan kita memakai ayat ini? Ah, orang ini mah paling cuma nanya doang, cuma ngerecokin doang, bikin susah aja. Saya mau pakai dalil ayat ini ah. Nabi aja boleh memberi hukuman atau tidak memberikan hukum. Kita tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diberi wahyu tentang isi hati orang munafik. Kalau kita tidak tahu, ini perbedaannya dengan kita. Kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in tu'rid 'anhum falan yadhurruka syai'a." Kalau kamu mengambil option pertama, yaitu tidak mau memberikan keputusan hukum, tidak mau menjelaskan hukumnya apa, tidak masalah. Mereka tidak akan mencelakaimu. Karena walaupun tidak dijawab, toh mereka hanya sekedar nanya, tidak bermaksud untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi apabila kamu mengambil opsi kedua, yaitu memberikan penjelasan hukumnya, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Tetaplah kamu berikan penjelasan hukum yang adil. Jelaskan hukum yang adil seperti apa. Walaupun mereka tidak melaksanakannya, kalau kamu berkenan untuk menjelaskan hukumnya, maka tetap kamu jelaskan hukum yang adil. Mengapa? Karena innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Kalimat ini secara mantuk, secara eksplisit di dalam ilmu usul fikih ini disebut al-mantuk. Dalam bahasa kita, secara eksplisit dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Maka secara implisit, mafhumnya di dalam ilmu usul fikih, mafhumnya berarti Allah membenci orang yang zalim. Jadi kalimat ini memiliki dua nilai. Nilai yang pertama secara eksplisit, Allah Azza wa Jalla mencintai keadilan dan mencintai orang-orang yang adil. Tetapi secara implisit yang tidak dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla secara terang-terangan di sini, tersirat makna di dalamnya bahwa Allah membenci. Membenci orang-orang yang zalim, tidak adil, yang memberikan keputusan hukum tidak tepat, tidak secara proporsional. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, wa kaifa yuhakkimunaka. Dan sungguh mengherankan mengapa mereka itu menjadikanmu penengah hukum. Kenapa mereka mengadukan kasusnya kepadamu wahai Muhammad? Wa indahumut Taurah fiha hukmullah. Padahal mereka memiliki Taurat. Bukankah selama ini mereka selalu membangga-banggakan Taurat? Kenapa mereka tidak mau berhukum kepada Taurat? Yang di dalam Taurat itu ada hukum Allah. Dan hukum Allah dalam hal itu tidak berbeda. Kasusnya apa sih? Kasusnya dalam hal ini adalah adanya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Bani Israel, seorang Yahudi terhadap orang Yahudi yang lain. Di dalam Taurat ada hukum yang sama dengan Islam, dengan Al-Quran Al-Karim, ada qisas. Ada qisas. An-nafsu bin-nafsi. Nanti seperti yang akan kita dapati nanti pada ayat berikutnya. Membunuh nyawa, dibalas dengan dibunuh juga. Kemudian ada hukum diyah. Ad-diyatu, tebusan dengan harta. Nyawa ditebus dengan harta. Maka orang Yahudi, pihak keluarga yang membunuh itu, bermusyawarah di antara mereka. Coba kalian datang kepada Muhammad, minta keputusan hukumnya. Kemudian kalau seandainya Muhammad memberikan keputusan hukum, bagaimana? Mereka katakan, kalau memang dia memberikan hukuman dengan diat, tebusan, oke, laksanakan. Tapi kalau ternyata Muhammad memberi keputusan harus bunuh, orang yang membunuh harus dibunuh, maka jangan kamu ambil hukum itu. Jadi memang sudah konspirasi antar mereka bertanya dan mengadukan kasus itu hanya untuk mencari celah mana yang paling enak. Kalau ternyata nanti jawaban Nabi Muhammad SAW, ya kamu bisa bayar dia saja, maka ambil hukum itu. Begitu juga zina. Kasus zina yang berlaku antar mereka sebelum Nabi alaihi salatu wasallam turun ke Madinah, mereka terbiasa apabila tokoh-tokoh pimpinan di antara orang-orang Yahudi berzina, maka tidak diberlakukan rajam. Tapi kalau orang-orang biasa di antara mereka berzina, diberlakukan rajam. Begitu yang berlaku pada orang-orang Yahudi. Seperti juga mungkin berlaku di zaman kita sekarang. Kalau masyarakat biasa nyolong ayam satu, bisa digebukin orang sekampung dan babak belur bisa mati di tempat itu juga. Tapi kalau seorang pejabat tinggi korupsi 100 miliar mungkin diberi apa namanya itu tempat lapasnya itu yang ada antenanya, ada parabolanya, ada internetnya dan sebagainya dan bisa mengatur bisnisnya dari ruangan itu. Dan itu sudah ada modelnya dulu, modelnya nah, model Yahudi. Seperti itu. Maka Allah Azza wa Jal menyatakan di sini, "Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik." Setelah Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hukumnya, mereka berpaling, tidak melaksanakan. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya bahwa suatu kali Nabi alaihi salatu wasallam sedang berjalan di kota Madinah dan mendapati ada di antara orang-orang Yahudi yang sedang diarak di apa namanya itu? Diarak itu apa? Iya, diarak gitu ya. Dibawa ke jalan. Kemudian dipukuli di bawah terik matahari. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini kenapa? Orang ini diapain? Kenapa begini?" "Oh, dia tokoh pimpinan di antara kami, orang-orang Yahudi. Dia berzina. Dia sudah punya istri, tapi berzina, berselingkuh dengan istri orang lain. Dan berarti zina muhsan di dalam Islam. Dan berarti hukumnya rajam." Ditanyakan kepada mereka, "Kenapa seperti ini?" "Ya begitulah, kalau tokoh pimpinan kami melakukan seperti ini ya tidak dirajam. Tapi kalau kami orang-orang rakyat biasa melakukan hal itu, kami dirajam sampai mati." Kemudian balik Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, "Jadi sebenarnya di dalam Taurat kalian apa hukumnya terhadap orang seperti ini?" "Ya sebenarnya sih harusnya dirajam." Begitu. Mereka mengakui bahwa di dalam Taurat mereka yang mereka pegang itu bahwa seorang lelaki yang telah beristri selingkuh dengan seorang wanita yang juga sudah menikah berzina, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Berarti hukumnya sama. Nah, ini permasalahannya adalah keengganan mereka untuk berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jal, "Wama ulaika bil mu'minin." Maka mereka bukan orang beriman. Di sini vonis terhadap orang munafik bahwa orang munafik sesungguhnya tidak beriman. Mereka adalah kafir. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya, ayat keberapa ini? 44. "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. "Yahkumu bihan nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu." Para nabi orang-orang Bani Israel telah melaksanakan hukum Taurat itu, memberlakukannya terhadap orang-orang Yahudi. Para nabi melaksanakan hukum tersebut terhadap orang-orang Yahudi. Begitu pula war-rabbaniyun wal-ahbar. Ar-rabbaniyun artinya para pendidik, pengasuh dan para guru umat. Para guru, pengasuh dan pendidik umat yang mendidik manusia dari masalah yang terkecil sebelum mengajarkan hal-hal yang besar. Wal-ahbar begitu pula para ulamanya, ahli ilmu. Jadi orang-orang Yahudi, Bani Israel, dari kalangan nabinya, juga para rabbaniyin dan ulamanya, mereka melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam Taurat. Maka kalau mereka mengimani isi Taurat itu tanpa dibarengi dengan hasad, kedengkian kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka tentunya mereka akan sangat mudah untuk klop beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim dan Nabi alaihi salatu wasalam. Bima stuhfiru min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Mereka melaksanakan hukum-hukum Allah karena memang di dalam Taurat itu juga diharuskan mereka, para nabi, para ulama dan para ahbar, para rabbaniyin, mereka diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan hukum-hukum Taurat tersebut. Wa kanu 'alaihi syuhada, dan para nabi, al-ahbar, para ulama dan rabbaniyin menjadi saksi, menjadi barometer akan kebenaran Al-Qur'anul Karim dari kebenaran Taurat. Maka kalau bertanya tentang isi Taurat yang sesungguhnya, kita perlu mencari orang Yahudi yang munsif, yang masih dalam jalur fitrah yang benar. Tetapi kalau kita cari orang Yahudi sekarang, akan sangat susah untuk dicari kejujurannya. Karena mereka sangat doyan bohong dan sangat bernafsu untuk makan hal-hal yang haram. Fala takhshawun nasa wakhshawuni. Kembali Allah Azza wa Jalla berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu wahai Muhammad dan para sahabatmu, orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, jangan sekali-kali kalian takut kepada manusia. Takutlah kepadaku saja, kata Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa para penegak hukum tidak akan bisa menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla dengan tegak kecuali jika mereka memiliki rasa takutnya kepada Allah. Maka ketika sistem demokrasi dikibarkan di tengah-tengah manusia, kemudian hukum Al-Qur'anul Karim dan sunnah dilemparkan dari kehidupan manusia, menunjukkan bahwa mereka tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang tergabung di dalam jaringan Islam liberal, JIL, sudah sejak lama sampai sekarang mereka terus berusaha mengumpulkan dan menyusun draft hukum Islam di Indonesia untuk kemudian diterapkan di dalam masalah perceraian, di dalam masalah pernikahan, di dalam masalah warisan, dalam masalah hukum kriminal, qisas dan sebagainya. Menghilangkan hukum-hukum qisas dan menghilangkan hukum-hukum warisan yang ada di dalam surah An-Nisa, dan mereka berusaha untuk menggabungkan pemahaman antar semua agama karena mereka mendasarkan pemahamannya atas dasar pluralitas agama, bahwa semua agama adalah benar. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah murid-murid orang Yahudi, mengambil doktoralnya dari negeri-negeri yang mengadakan pendidikan S3 untuk mengambil doktoralnya dengan pembimbing tesisnya, pembimbing disertasinya adalah orang-orang Yahudi yang jelas musuh-musuh Islam. Maka bagaimana menghasilkan disertasi yang membangun kejayaan umat jika memang diambilnya dari orang yang paling memusuhi Islam? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. dan jangan kalian jual ayat-ayatku, kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga murahan. Apa yang dimaksud harga murahan? Selera rendah, kepentingan dunia, supaya bisa dapat jabatan, supaya bisa populer, supaya bisa diterima semua kalangan, bisa dianggap nasionalis, bisa diterima oleh semua agama, maka tidak mau menyatakan bahwa Islamlah agama yang benar. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Bahkan dalam ucapan-ucapannya tidak berani secara vulgar menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Ini berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah kuasa yang di atas. Enggan sekali hatinya untuk menggerakkan lisannya mengatakan bahwa ini adalah hukum Allah. Allah menginginkan begitu. Gengsi apalagi di dalam forum kebersamaan antar umat beragama demi mendapatkan kedudukan di hati semua manusia bisa diterima oleh agama apapun. Sampai salam pun tidak lagi dipakai. Assalamualaikum tidak lagi muncul dari lisannya, melainkan diganti dengan selamat pagi. Siangnya silahkan segera mati. Selamat siang, semoga sore ku habis. Selamat sore, semoga malamnya celaka. Begitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kalimat ini secara letterlocknya seandainya dipahami apa adanya dari kalimat ini saja tanpa memahami asbabun nuzulnya, asal-usulnya ayat ini turun, bagaimana latar belakangnya, jika kita tidak pahami, maka muncul pemahaman seperti pemahaman takfiri orang-orang khawarij yang dengan mudah sekali mengafirkan sesama muslim. Maka pada pekan yang akan datang insyaallah, tolong saya diingatkan dua hari sebelumnya bahwa pekan depan kita akan membahas tentang pemahaman atau pemikiran yang menyesatkan disebut dengan at-takfir. Dan ini merupakan sambungan dari kajian tentang khawarij yang diantara indikatornya adalah mereka dengan mudah mengakhirkan sesama muslim. Karena ayat ini dan dua ayat berikutnya yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir, zalim, fasik. Harus dipahami bahwa ini konteksnya adalah Allah Azza wa Jalla berbicara tentang orang kafir, tentang orang Yahudi, bukan berbicara tentang orang Islam. Coba dari tadi kan kita bicara tentang siapa? Orang Yahudi. Tidak ada di dalam ayat-ayat yang tiga ini berkaitan dengan orang Islam yang melakukan dosa besar, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan sangat berbahaya saudara sekalian. Seorang muslim dengan mudahnya mengafirkan sesama muslim jika di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla orang yang dikafirkan itu tidak berhak untuk dikafirkan, maka kekafiran itu kembali kepada diri orang yang mengafirkan. Maka vonis kafir lebih layak disematkan pada orang yang mengafirkan itu. Na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari fitnah seperti ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Intahal waqt. Baqi 4 daqa'iq. Hal min su'al? Any question please? Kita manfaatkan dulu punya 4 menit. Selebihnya jika dipentingkan, maka ba'da salatil isya kita lanjutkan beberapa saat. Ada yang sudah siap dengan pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya siap minum dulu. Bagaimana kalau mereka beralasan bahwa yang dijadikan standar keumuman lapan bukan sebab? Iya. Yang dijadikan oleh andalan sebagai andalan oleh mereka adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nanti kita bahas pada saatnya, karena ini berkaitan sekali nanti dengan dhawabitut takfir, ya, rambu-rambu di dalam mengafirkan, memberikan vonis kafir. Ini hal yang riskan. Daripada nanti ngambang, masalah ini akan ngambang. Secara khusus kita akan bahas masalah ini nanti pada depan, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.